apa ada angin di Jakarta seperti dilepas desa Melati. Apa cintaku bisa lagi dari akar Bukit Wonosari yang diam di dasar jiwaku terlempar jauh ke sudut kota. Kenangkanlah jua yang celaka, orang usiran kota raya. Pulanglah ke desa. Mas Eko, silakan cerita saja, monggo. Puisi mbek nyanyi sik. Oke. Dek siapa ini namanya? Yulia Nusantara. Belum ngantuk. Ngopi ya? Mau. Iki ora diombe to, Cak. Ini. Kita ceritani ya, Mas Eko ini kan sakit. Terus dokternya melarang ngopi sama ngerokok. Dadi dek iso iki arep ngopi ra iso ning mangkel mergo satpam ning kono bojone karo anake ta. Nah, iki ra iso ngopi gitu. Akhire kompensasi ya lah tak kei kopi nang bocah kae. Aku tak melu ngrasake kan gitu kan. Iya. Ini dari tadi minum apa? Susu. Susu. Saya suka susu soalnya. Tapi ini bojomu dan ini ya. Ken, anakmu, ibu, bapakmu ini. Saya mau membacakan puisinya gurunya M.H. Ainun Najib. Siapa? Umbulan Dupar. Sebelumnya, saya akan mau membaca puisinya muridnya Umbulan Dupar. Siapa? M.H. Puisinya ini waktu itu ditujukan kepada Kamelia yang saya gambar itu. Kira-kira mirip kamu. Judulnya Polos. Polos bola matanya. Bergerai rambut panjangnya. Ini yang dibuka jilbab. Diakah kekasih sang dewa yang terjaga dari noda? Pasti harum jiwanya seperti bunga-bunga. Pasti sahaja hatinya suci dan mulia. Di timur matahari bangkit, mendaki bukit demi bukit, dalam sukma ia pun terbit, menyembuhkanku dari sakit. Tuhan bisakah kiranya, kelak ku kecup keningnya. Dan di telaga bening matanya, aku membasuh luka. Meleleh gak? Saya penyair kampiun ya. Jadi nek maca puisi ora usah nganggo buku, ora nganggo kertas. Wis apal. Ah, sekarang puisinya apa? Umbulan Duparangi. Apa ada angin di Jakarta? Seperti dihembus desa Melati. Apa cintaku bisa lagi cari akar Bukit Wonosari yang diam di dasar jiwaku? Kenangkanlah jua yang celaka, orang usiran kota raya, yang terpinggirkan di sudut-sudut kota. Pulanglah ke desa, membangun esok hari, kembali ke huma berhati. Pulanglah ke desa, membangun esok hari, kembali ke huma berhati. Canun, canun. Ada angin di Jakarta, seperti dilepas desa Melati. Apa cintaku bisa lagi dari akar Bukit Wonosari? Dasar jiwaku terlempar jauh ke sudut kota. Kenangkanlah jua yang celaka, orang usiran kota raya. Membangun esok hari, kembali ke rumah berhati. Pulanglah ke desa, membangun esok hari, kembali ke rumah berhati. Aku takon ning zamanmu saiki ana ora wong edan kaya ngene iki. Angel to? Beliau adalah generasi 70-an. Mas Iman generasi 70-an. Generasi 70-an Anda coba baca sejarah, Anda browsing. Tahun 70-an itu, era 70-an itu lahir seluruh keindahan-keindahan dunia. Beatle. Awalnya komputer, semua itu penemuan-penemuan di era tahun 70. Sehingga manusia betul-betul ternyata itu masa keemasan dari zaman modern. Dan kemudian menurun sampai sekarang. Sekarang Anda menjadi, Anda tidak percaya kepada kecerdasan Anda sendiri karena Anda terikat oleh artificial intelligence. Anda tergantung kepada komputer, tergantung kepada mesin-mesin dan seterusnya. Nah, biyen angel apa kowe duwe wong edan kaya ngene iki? Padahal kowe mesti salah sangka iki kok ngopo wis tuwa joget-joget ora kuwi terapi bar stroke kok kowe iki ya. Ayo cerita Dek. Iya terapi tadi. Katanya zaman sekarang zaman mind truth. Pasca kebenaran. Post truth. Pasca kebenaran. Pasca kebenaran. Post truth. Lah aku tuh tapi post stroke. Lah mau jogetan kuwi mergo aku anti mainstream. Iya toh? Aku ora mainstream tapi mind stroke. Gitu. Iya po, kecerdasan ya. Kecerdasan itu nek miturutku kok wong cerdas kudu ora duwe lali. Kudu eling. Seperti yang tadi ungkap oleh Cak Nun terusnya itu. Lah kecerdasan ki apa toh? Jadi pemilu tahun 2014 tak? Aku ki jadi anggota PPS, panitia pemungutan suara. 2019 aku yo masih dateke meneh. Ning justru ngono lho. Jadi aku pamit mbek Pak RW, saya mengundurkan diri aja, Pak. Oh iya ya, padahal aku wis rada lumayan rada penting. Lah kan kenyataannya banyak yang meninggal ya. Iya toh? Pirang atus kuwi, 500 700. Kenapa wong lali? Itu yang pertama. Nek waktu itu meskipun saya sudah lumayan sembuh, nek aku nekat dadi PPS kan aku ya modern toh, wis modern. Iya dak? Iya lho. Mergo wong kampung, kecerdasane wong kampung ngurus negara. Sing kecerdasane kecerdasan dunia itu. Iya lho. Itu. Aku ngomong mbek anak-anakku. Untung ya bapak ora nekat melu dadi anggota PPS. Nek nekat melu kan melu modiar. Lah anakku ono sing nggodho. Ning santunannya banyak lho, Pak. Telung puluh lima yuto ya. Ya toh santunannya kan yang meninggal itu kan dapat santunan tak? 35 juta. Telung puluh lima yuto modiar ya sungkan. Gitu. Jangan didengarkan ceritanya, saya cuma mau ngomong bahwa saya habis stroke. Gitu. Pasca stroke. Itu sangat penting, pengalaman yang menarik. Calon besan saya datang menjenguk. Aku lagi ra iso ngopo-ngopo kae, miring ra iso, lungguh ra iso, kan hawane jengkel terus. Padahal stroke-e ora entuk jengkel. Iya lah. Betul ya Mas Didi ya? Meh ngene ra iso, ngene ra iso, meh ngene ra iso. Kan hawane nesu terus. Calon besanku teko. Pak Eko, sakit itu rezeki. Kan gitu. Kan gitu. Wong ora iso apa-apa kok rezeki. DASMU ya ta. Dasmu. Nah, ternyata sebentar kemudian Happy itu isi saya ada di situ sama anak saya tuh. Happy itu mantan penyiar, membisiki saya, Pak, iki ono transfer so Cak Nun, piro, gak usah saya jemput jumlahnya lah ya, nanti beliau malu. Pokoknya banyak lah ya. Ramene, oh alhamdulillah. Berapa jam lagi, bisiki lagi, Pak, iki ono transfer seko EBIT. Aku terus enggak kes. Oh bener calon besanku. Loro ki rezeki. Kayak saksine ono istri saya happy sama anakku. Kan bener rezeki bener ya. Ini yang ngasih uang juga yang transfer uang juga ada. Aku ora ndobol lho. Ya toh. Ono kabe aku nek ngomong ora tau ndobol. Gitu. Lah, aku terus pulang seminggu dan ternyata uang itu butuh. Karena apa? Karena saya kan pakai BPJS. Ya non ya. Dan BPJS-nya BPJS miskin. BPJS miskin ki sing ora ben wulan iuran, gratis tis. Jadi aku seminggu ning Tlogorejo itu rumah sakit mahal loh. Metu itu 0 rupiah tanda tangan tok sret. Sret wis metu. Pulang di rumah disarankan dokter panggil terapis. Namanya Pak Eri, pensiunan Rumah Sakit Karyadi. Itu gurunya para terapis di rumah sakit seluruh Semarang. 5 kali saya diterapi, terakhir saya disuruh sholat. Sudah Pak Eko sekarang sholat. Duh, ingin lali rayo. Berapa rokaat Pak? Aku nantang sisan gitu. Berapa rokaat Pak? Ya 4. Yang paling banyak. Oke. Okay. Eling-eling actingnya, oh iya bareng ini. Ya acting lah apa ini orang acting. Orang gerak loh, itu lebih dari gerak loh. Ternyata aku bisa meskipun dengan berat betul, karena stroke. Berat. Ya, Pak Eri bilang, kalau begitu Pak Eko bisa sembuh. Asalkan mulai besok 5 waktu ke masjid. Siap kan gitu. Jadi ternyata menurut Pak Eri, sholat itu puncak terapi untuk stroke. Di rumah sakit itu memang diterapkan. Nek wis iso ngene terakhire ujiane sholat. Jadi aku saiki 5 waktu ke masjid gitu. Tahu sholat subuh. Sholat subuh pirang rakaat ya? Loro ya. Loro. Kuwi sing teko 5 tok. Paling tua aku. Pak Eko monggo imam. Aku kondol, aku terus acting ini. Jangan saya sedang stroke. Gitu ya. Jadi tahu sebabnya orang stroke itu kenapa? Itu karena merokok. Jadi nikotin itu akan melengketkan darah. Dan pada kasus saya, darah yang mengental itu menyumbat saraf di kepala. Stroke. Percaya ora tak? Nek ora percaya, sok dirasake dhewe. Iya ora? Ya. Gitu. Tapi kira-kira soal kecerdasan manusia ini ya. Nek wong ming cerdas dunia tok, kuwi iso stroke. Saya lebih melebar lagi mungkin ya. Bahwa ada 3 kecerdasan manusia. Kecerdasan otak, kecerdasan rasa, kecerdasan spiritual. Dan dunia tok, kowe ngoyak dunia sampai kapanpun, stroke. Ya, stroke kowe. Terus stroke permanen. Nek aku kan alhamdulillah wis mari ya. Alhamdulillah. Nek apa meneh nek sering teko ning kene, makyahan ngene, wah sini seger be seger tok. Ya, ngomong apa to, Mam? Oh iya, kecerdasan dunia itu harus diimbangi dengan kecerdasan rasa. Kecerdasan rasa kuwi seniman koyo aku itu kecerdasan rasa itu. Nanti saya jelaskan. Baru kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual itu ya kalau menurut Mas MH ya fokus rasa, ramping pikiran. Atau menurut bahasa Arabnya istiqomah dan tawadu. Ya. Nih bahasa sastranya menurut Mustafa W. Hasim itu imanensi transendensi. Kuwi ora mesti tak jelaskan kene, ora bakal mudeng kabeh. Gitu. Jadi itulah. Jadi manusia disebut manusia itu sebagai makhluk sempurna kalau memenuhi syarat 3 itu. Punya kecerdasan otak, dan kecerdasan spiritual. Lah wong nek wis sempurna ngono, apa perlu bengkerengan meneh toh. Kan enggak perlu. Apa perlu demo meneh? Kan enggak perlu. Apa perlu ada kekerasan lagi? Kan enggak perlu. Adanya kekerasan kuwi mergo sing dikerasi kuwi dipekok. Kan gitu. Jadi perlu dikerasi, perlu didemo kan gitu. Itu menurut saya itu. Nek salah, aku ngom, teoriku salah. Yo dibenerke wae wong iki omongane wong stroke. Gitu ya. Ngono sik wis. Pilpres. Iya, pil. Aku tahu mau tahu jadi panitia itu ya. Yo no. Enggak apa-apa ya Ken diceritakan, Pen. Enggak apa-apa lah. Ini permintaannya Pak DMH. Enggak anakku manggil beliau Pak DMH. Waktu itu karena belum ada Cak Nun, Pak Ainun Najib gitu. Jadi panggilnya Pak DMH. Soal ideologi ya. Ada istilah lain fanatisme. Itu kan hanya kata-kata. Ideologi, fanatisme. Dadene piye to sajane? Gimana itu ideologi? Bagaimana itu fanatisme? Lah aku diberi nikmat dasarnya yang bukan main oleh Allah pada suatu malam dengan contoh istri dan anak saya. Dari neng omah kuwi bojoku Happy Astuti kuwi Joko Wers. Anakku wedoki Prabowo Wers gitu. Suatu malam mereka berdebat, berdebat sampai bertengkar, sampai puncaknya anak saya nangis. Sambil bilang, ibu boleh memilih Pak Jokowi, tapi jangan menjelek-jelekan Pak Prabowo. Sambil nangis, sambil masuk kamar. Delek-delek. Mbak stroke aja. Kan gini, delek-delek. Oh iki to sing jenengane fanat, iki to jenengane ideologi. Uang orang per orang bisa ketemu dimanapun, yang sepur ya iso ketemu toh. Tapi apa ideologi bisa selesai dengan persoalan seperti itu? Kan gak bisa. Ternyata itu fanatisme, itu ideologi. Begitu mendarah daging, bahkan mendarah hati ternyata ideologi. Kan gitu. Sampai terjadi peristiwa 2122. Undulok TV. Aku ndelok TV. Kene bayanganku ya bojoku mbek anakku do penggerengane. Kan gitu. Ning saya mengambil kesimpulan. Bu Jokowi. Anakku Prabowo. Mereka bertengkar. Tapi toh kedua-duanya baik. Manusia-manusia baik. Bojoku soleh-soleha, anakku apa meneh mergo PKS gitu. Soleh dan soleha. Di apa yang mengakibatkan pertengkaran? Ternyata cerita. Cerita. Saya punya teori, silahkan bisa didiskusikan, bisa didebat. Bahwa hidup manusia itu dimulai dari cerita dan diakhiri dengan cerita pula. Ini teori antep loh ini. Tingkatannya filosofi. Setiap orang itu membangun ceritanya sendiri-sendiri di dalam dirinya. Gitu loh. Jadi cerita-cerita gue. Cerita politik, cerita ekonomi, cerita pembangunan apa kuwi sing sekarang terkenal? Hah? Infrastruktur itu kan dongeng-dongeng kabeh. Ya, dongeng-dongeng kabeh. Jadi menurut saya itu tapi lumayan ya, meskipun stroke demo piye? Eh, aja. Oke, tadi saya aku ora assalamualaikum mau ya. Ya wis tak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.